Nandegani pakaian di badan, tasisi cinta dan malah bukan bintang janji yang cinta kai kan darang tu kasih hamba cara. Sanalah adi kini di tangan orang lain tak tompang joka paga. cuy cuy cuy banana nasib cinta.